Alhamdulillah ya Bukhafam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih membahas tentang kekufuran dan kekufuran juga bercabang-cabang dan semua dosa dan maksiat adalah cabang-cabang dari kekufuran. Sebagaimana iman bercabang-cabang dan semua amal Islam masuk dalam cabang keimanan, maka demikian juga kekufuran. Kekufuran memiliki banyak sekali cabang dan semua macam dosa, maksiat, kezaliman, semuanya masuk dalam cabang-cabang kekufuran. Tidak semua orang Muslim, tidak semua orang yang mengamalkan cabang-cabang Islam, dia masuk ke dalam keimanan. Demikian juga tidak setiap orang yang mengamalkan cabang-cabang kekufuran atau cabang-cabang dosa dan maksiat, pasti orang itu dihukumi sebagai orang kufur. Sehingga ada istilah kufur duna kufur, yaitu perbuatan dihukumi dengan kufur tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena kekufuran juga memiliki cabang yang banyak. Maka terkadang dosa dan maksiat itu dihukumi atau dinamakan dengan kufur. Jadi ada dosa dan maksiat yang itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi syariat menamakan dengan kufur. Itu maksudnya kufur tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kita masuk bab yang ke-23. Bab dulmun duna dulmin. Al-Imam Al-Bukhari boleh mengatakan bab kezaliman tetapi bukan masuk dalam kezaliman yang besar, yaitu masuk dalam bab ini. Beliau dulu pernah membuat bab kufur duna kufur, perbuatan yang dicap sebagai kufur tetapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Rupanya ada juga nanti istilah zulum duna zulum, zalim tetapi tidak termasuk kezaliman yang besar. Ada nanti juga dinamakan dengan nifaq duna nifaq, perbuatan itu nifaq tetapi tidak dicap orangnya sebagai orang munafik, yaitu munafik yang besar. Demikian juga fisak duna fisak, kefasikan tetapi tidak dicap orangnya sebagai orang fasik. Jadi banyak sekali nanti istilah yang itu semuanya merupakan cabang-cabang dari kekufuran. Di dalam bab ini, bab yang ke-23, Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang bab zalim tetapi orangnya tidak dicap sebagai orang zalim, apalagi zalim yang besar. Hadis yang beliau bawakan hadis nomor 32. Haddatsana Abu Walid, Al-Imam Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Walid qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah qala wa haddatsani Bishr. Ini jalan yang pertama, yaitu jalan Imam Bukhari sampai ke Imam Syu'bah dari Abu Walid. Beliau mengatakan juga Imam Bukhari jalan yang lain yang nanti ketemu di Syu'bah juga. Wa haddatsani Bishr, telah mengabarkan kepadaku Bishr. Beliau berkata wa haddatsana Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Muhammad an Syu'bah, dari Syu'bah. Jadi dua jalan tetapi semuanya nyambungnya ke Syu'bah. Cuma dari Syu'bah ada beda, rawinya beda. An Syu'bah an Sulaiman dari Sulaiman, an Ibrahim dari Ibrahim, an Al-Qamah dari Al-Qamah, an Abdullah dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kala beliau berkata, lamma nazalat, ketika diturunkan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka orang yang mendapatkan hidayah. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat datang ke Rasulullah kemudian mereka bertanya, ayuna lam yadlin, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat kezaliman? Fa'anzalallah, maka Allah telah turunkan ayat di dalam surat Luqman, inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Hadis ini kalau kita perhatikan hadis ini ketika diturunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi, yaitu ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim, ini akhir-akhir cerita Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya tentang penyembahan matahari, rembulan, bintang. Kemudian terakhir Allah Ta'ala mengatakan alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmi, dan iman mereka tidak dicampuri dengan kezaliman, dinamakan dengan kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang ulaika lahumul amnu, orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Para sahabat ketika diturunkan ayat ini, mereka memahami ayat ini dengan kaidah bahasa Arab mereka, karena mereka orang Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu punya kaidah-kaidah, dan banyak kaidah-kaidah di Arab yang tidak ada di kita, sehingga nanti macam-macam itu. Kalau kita, itu kalau kita belajar tentang penerjemahan Al-Quran atau ya penerjemah Al-Quran, yang itu aslinya bukan terjemah, itu artinya tafsir, itu nanti kita akan mendapatkan beberapa masalah yang mana artinya harus disesuaikan dengan bahasa kita, walaupun di Arab tidak seperti itu. Contohnya misalkan ya, kita Al-Fatihah saja itu banyak masalah-masalah yang itu sebenarnya kaidah, itu kaidah, cuma di bahasa Indonesia tidak ada, artinya harus membuat kata yang baru untuk menyesuaikan. Contohnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdu itu kalau diterjemahkan kita diartikan segala puji. Pertanyaan, kalimat segalanya dari mana ini? Segala atau semua pujian, kalimat semuanya dari mana? Padahal Allah tidak mengatakan kullul hamdi, kul, kalau kul semua, kalau kul kan semua, kullu, tapi Allah tidak mengatakan kullul hamdi, tapi Allah hanya mengatakan alhamdu. Kenapa kok harus kita terjemahkan segala puji? Kalimat segalanya itu dari mana datangnya ini? Kalimat segala itu dari alif lam. Al itu istighrafiyah, itu kaidah bahasa Arab, istighrafiyah yang mencakup semua cakupan hamdu. Itu dengan al berarti semua cakupan hamdu, cabang-cabang hamdu semuanya masuk dari al itu, sehingga diartikan dengan segala puji. Kalimat segalanya itu di mana? Dari al. Itulah hebatnya bahasa Arab, ringkas bahasa Arab itu. Contoh lagi misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diartikan hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Pertanyaan, kalimat hanyanya dari mana ini? Kok dalam bahasa Indonesia itu muncul kalimat hanya, padahal lafadznya kan iya, karena iya ke kepada engkau kami beribadah, kepada engkau kami minta pertolongan, artinya kan tetapnya seperti itu, cuma kenapa ditambahin hanya? Tidak cukup dengan kepada engkau kami beribadah, tapi disebutkan kalimat hanya kepada engkau kami beribadah. Kalimat hanyanya itu dari mana? Kalau kaidahnya bahasa Arab, takdim atau dzikrul khos ba'dal 'am, penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum, yufidul hasan, menunjukkan pengkhususan, menunjukkan pengkhususan, yaitu menyebutkan takdimu mahaqquhu ta'khir, ada kaidahnya itu, menyebutkan sesuatu yang aslinya di akhir kok ditaruh di awal. Ini maksudnya sebagai contoh masa itu, dan itu ya penerjemahan kita ini yang memang masalahnya itu di bahasa kita, itu masalahnya di bahasa kita lemah. Jadi gini, kalau ada dua kalimat ya, ini coba di bahasa Indonesia itu terasa nggak kita dengan bahasa kita perbedaan antara dua kalimat itu. Contohnya ada dua kalimat, coba. Kalimat yang pertama, saya menyembah kepada engkau. Ini bahasa pertama. Coba nanti kita dengan bahasa kita itu kita tahu nggak perbedaannya. Saya menyembah kepada engkau, itu bahasa yang netral. Netralnya itu karena susunan kalimat itu kan subjek, predikat, objek. Subjeknya taruh di awal, subjek, predikat, objek. Subjeknya kami beribadah kepada engkau. Nah, itu namanya subjek, predikat, objek. Sekarang kalau diganti, objeknya taruh di awal, kepada engkau kami beribadah. Nah, coba ini ada dua kalimat ini, coba kira-kira ya. Coba kita rasakan dengan bahasa Indonesia kita. Kepada engkau kami beribadah. Kita balik. Hanya kepada engkau, kepada engkau kami beribadah. Kami beribadah kepada engkau. Ini ada dua kalimat. Kami beribadah kepada engkau. Kepada engkau kami beribadah. Ini dua kalimat, rasakan dengan bahasa kita. Kita orang Indonesia ini. Cuma rasakan dengan bahasa kita, kalau kita itu ganti yang aslinya subjek, predikat, objek, kita ganti objek, subjek, predikat. Kami menyembah kepada engkau. Kepada engkau kami menyembah. Ada terasa enggak sesuatu yang berbeda? Di bahasa Indonesia enggak ada. Di bahasa Indonesia enggak ada. Sehingga kita enggak merasakan sesuatu yang berbeda. Kami menyembah kepada engkau. Kepada engkau kami menyembah. Enggak ada sesuatu yang berbeda di bahasa Indonesia. Karena kita enggak punya kaidah. Cuma kalau dalam bahasa Arab itu, sesuatu kata yang aslinya taruh di akhir karena dia sebagai objek, kok ditaruh di awal sebelum subjek, sebelum subjeknya, maka itu kata para ulama yufidul hasad, menunjukkan pengkhususan. Maksudnya gini, pengkhususan itu, kalau saya katakan kami menyembah kepada engkau, yang penting kan kami menyembah kepada Allah, urusan saya menyembah kepada yang lain kan urusan saya kan. Saya bisa menyembah kepada Allah, saya juga bisa menyembah kepada yang lain. Yang penting kan saya menyembah Allah kan gitu. Walaupun saya juga menyembah kepada yang lain. Itu namanya kalimat netral. Kepada kami menyembah kepada engkau. Tapi kalau kita balik, kepada engkau kami menyembah, berarti apa? Khusus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sehingga terjemahnya iya karena butuh harus ditambah dengan bahasa hanya. Setelah itu muncul kalimat hanya. Pasti di sini intinya yang perlu saya sebutkan di sini itu bahasa Arab itu punya kaidah. Bahasa Arab itu punya kaidah dan bagus sekali memang kalau kita perhatikan bahasa Arab luar biasa kaidahnya itu. Bahasa Arab itu punya kaidah. Maka para sahabat mereka memahami Al-Quran dengan bahasa kaidahnya mereka. Mereka punya bahasa Arab, mereka punya kaidah, yang mereka memahami Al-Quran dengan kaidah bahasa mereka. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Cuma, apakah ini tercela memahami Al-Quran dengan kaidah bahasa? Tidak. Karena memang Allah bicara dengan bahasanya mereka, bahasa Al-Quran. Dan memang memahaminya dengan bahasa Arab. Tapi tidak semua ayat bisa ditafsirkan dengan kaidah bahasa. Nah, ini penting di sini. Tidak semua ayat bisa diterjemahkan, ditafsirkan dengan kaidah bahasa. Terkadang harus kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang menjelaskan, ini bukan ini maksudnya, walaupun kaidahnya kayak gitu bahasa Arabnya, tapi bukan ini maksudnya. Kenapa? Karena nanti dalam bahasa Arab ini semuanya nanti kembali ke kaidah istinbat namanya. Kaidah namanya istinbat. Istinbat itu cara pendalilan. Jadi ada namanya am, lafaz umum, ada namanya lafaz khusus. Nanti terkadang yang umum harus dipahami dengan yang khusus. Yang khusus harus dipahami dengan yang umum. Terkadang lafaz umum tetapi yang dimaksudkan dengan khusus namanya am makhsus am yuradu bihil khusus, itu semuanya kaidah semua. Ini cara istinbat, tapi memang istinbat lah. Kalau kita masuk ke istinbat itu cara pendalilan, karena itu penting cara memahami ayat itu maksudnya apa sih, itu penting sekali. Apa yang kita pahami secara zahir belum tentu itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka nanti kembali ke kaidah istilah. Jadi gini maksudnya, saya ingin jelaskan. Terkadang ada sebuah lafaz yang itu umum, itu lafaznya umum, dipahami secara keumuman, cuma Rasulullah menafsirkan bahwa itu maksudnya itu khusus. Contohnya gini, contohnya ayat ini. Kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Jadi nanti ada lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Itu banyak sekali lafaz-lafaz. Itu penting sekali kita memahami ini. Karena ini cara istimbat. Contohnya misalkan ya, saya sebutkan biar kita itu paham. Ketika kita mengatakan wal asr innal insan, demi masa, sesungguhnya semua manusia. Nah, kalimat semua itu di mana munculnya? Semua, berarti menunjukkan semua manusia. Sesungguhnya semua manusia. Padahal Allah tidak mengatakan wal asr inna kullal insan. Kalau ada lafaz kull menunjukkan keumuman. Maka kita katakan al, yaitu mu'arraf bi al. Mufrad, lafaznya mufrad berarti satu, dikasih alif wal lam itu yufidul umum, menunjukkan keumuman. Sehingga semua yang masuk dalam nama insan berarti masuk ke dalamnya, tidak ada kekhususan, itu namanya lafaz umum. Nah di sini ada kaidah juga. Nakirah, lafaz yang itu bentuknya nakirah, nakirah itu pakai tanwin. Pakai tanwin fi siyaqin nafi, di sebuah kalimat yang jumlahnya itu kalimatnya negatif, ada penafian, ada peniadaan di awalnya, maka itu menunjukkan keumuman. Maksudnya gini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak, nah kalimat tidak, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Zulm bi zulmin itu nakirah. Kalimatnya itu bentuknya negatif, kalimat negatif, karena ada kalimat lam, tidak mencampur adukkan dengan kezaliman, tidak itu negatif. Berarti zulm ini kalau belajar bahasa Arab difahami dengan keumuman, berarti semua bentuk kezaliman. Mau kita zalim kepada diri sendiri, mau kita zalim kepada orang lain, atau kita zalim kepada Allah Ta'ala. Jadi zalim itu nanti ada tiga tingkatan. Itu kalau bentuk umumnya, zalim kepada Allah, syirik. Kemudian istihza kepada Allah Ta'ala, itu zalim kepada Allah Ta'ala. Apalagi menjuluki Allah punya anak, punya istri, itu zalim yang paling parah. Zalimnya kepada Allah, ini zalim yang paling parah. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang zalim kepada harta, kemudian jiwa, kehormatan, itu zalim. Atau zalim kepada diri sendiri, kita berbuat dosa dan maksiat. Kita berbuat dosa itu zalim kepada diri. Karena dengan sebab kita berbuat dosa, diri kita nanti akan diazab di neraka jahanam. Berarti kalimat zalim dalam ayat ini umum. Mau zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah Ta'ala. Akhirnya, coba kita pahami ya. Karena para sahabat memahami lafaz ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab mereka, ketika diturunkan ayat ini, para sahabat, aduh kalau seperti ini, yuk siapa kita yang selamat ya Rasulullah? Akhirnya para sahabat datang ke Rasulullah, mereka mengadu, ya Rasulullah, diturunkan kepada kita sebuah ayat, binasa semua kita ini. Kenapa? Akhirnya mereka mengatakan, ayuna lam yadzlim, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang berbuat zalim? Kalau semua bentuk kezaliman, baik zalim kepada diri, dosa dan maksiat, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, semuanya. Orang yang dia itu punya kezaliman, bercampur dengan keimanan, tidak akan mendapatkan keamanan. Dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Yuk kita semuanya tidak akan ada yang aman ya Rasulullah. Kita semuanya binasa. Karena kezaliman itu kan hukum lafadznya itu. Nah di sini Rasulullah berkeras. Rasulullah menjelaskan. Maka Rasulullah mengatakan bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Allah. Walaupun memang kaidahnya kebaliman itu dalam ayat itu lafadznya umum, tapi bukan itu. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak mendengar seorang hamba yang soleh ketika mengatakan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, nah anakku kamu jangan berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Nah di sini Rasulullah itu memahamkan kepada para sahabat, menafsirkan Al-Quran itu lafaz umum dalam lafaz walam yalbisu imanahum bidzulmin, dibawa kepada lafaz khusus, yaitu apa yang dimaksud dengan zalim dalam ayat itu adalah kesyirikan khusus, karena kesyirikan itu satu bentuk cabang dari kezaliman, di mana tidak dimasukkan zalim kepada diri, zalim kepada orang lain tidak dimasukkan. Itu namanya lafaz umum tetapi harus dipahami dengan lafaz khusus. Ini pahami, lafaz umum tapi harus dibawa kepada lafaz khusus, dan itu namanya istinbat. Itu namanya istinbat. Maka itu kita enggak usah kaget kalau kita itu mendapatkan nanti para ulama itu terkadang berbeda pendapat, apakah lafaz umum ini masih dibawa kepada keumuman atau dibawa kepada khusus. Itu nanti punya kaidah-kaidah masing-masing mereka itu. Contohnya misalkan enggak, biar kita enggak, maksudnya itu enggak lebih tergambar lagi misalkan. Contohnya misalkan gitu ya, ketika kita itu bicara masalah wudu yang berkaitan dengan tangan, tangan itu lafaznya khusus, namanya muqayyad. Muqayyad itu apa? Dikaitkan dengan batasan tertentu. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum tu'mina sholat, wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen sholat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan kalian sampai, ada batasan di sini, sampai siku, berarti muqayyad dengan sampai siku, tidak semua tangan. Kemudian usap kepala, cuci kaki. Berarti ketika wudu berkaitan dengan tangan itu dikaitkan ada batasannya sampai ke siku. Tetapi kalau kita bicara masalah tayamum, tayamum enggak? Tidak ada batasan mutlak. Allah berfirman, "Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minah." Usap wajah kalian dan tangan kalian. Tangan kalian itu mutlak, mutlaknya apa? Enggak ada batasan sampai di mana tangan itu? Enggak ada. Nah, di sini jadi pertanyaan, apakah lafaz mutlak di dalam tayamum harus kita bawa kepada lafaz muqayyad dalam wudu sehingga tayamum juga harus sampai ke siku? Atau tidak bisa dibawa? Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan lafaz mutlak dalam lafaz tayamum harus dibawa kepada lafaz yang muqayyad yaitu wudu. Berarti ketika orang tayamum mengusap tangan sampai ke siku, bukan sampai pergelangan. Bukan sampai pergelangan. Walaupun nanti banyak ulama yang mengatakan ya, itu tetap lafaznya dibawa kepada mutlaknya, tidak bisa dibawa kepada yang muqayyadnya. Maka mengusap tangan ya sampai di pergelangan. Terjadi khilaf dan itu biasa. Ini maksudnya enggak usah kaget, enggak usah muta-muta lah dengan seperti, karena semuanya istimbat. Dalilnya sama, yang mereka pakai sama, ini sama-sama mereka setuju dengan dua ayat ini. Cuma apakah ini dibawa ke sini atau ini dibawa ke sini? Itu nanti terjadi khilaf di antara pengajian itu biasa. Jadi intinya yang saya perlu saya sebutkan, ketika diturunkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka lah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Para sahabat ketika diturunkan ayat ini, mereka bingung para sahabat, karena semua berbuat kezaliman. Tidak ada di antara kita yang tidak berbuat zalim. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak berbuat zalim ya Rasulullah? Kalau semua bentuk kezaliman diadab, kita semuanya akan binasa kita ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengingatkan, yang dimaksud dengan kezaliman itu bukan kezaliman secara umum. Walaupun kaidahnya seperti itu bukan. Tetapi yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah kezaliman secara khusus, yaitu zalim kepada Allah Ta'ala, yaitu kesyirikan. Dan itu sebagai gambaran kepada kita, terkadang menafsirkan Al-Quran itu enggak main-main. Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat. Jadi metode, sekarang metode penafsiran Al-Quran itu kayak apa? Maka itu enggak bisa dengan bahasa Indonesia, itu enggak bisa, karena semuanya kaidah gitu. menafsirkan Al-Quran pakainya bahasa Indonesia, tidak bisa. Mentah sekali lah istilahnya itu, mentah lah itu. Dengan tafsiran bahasa Indonesia itu mentah, apalagi pakai terjemahan. Terjemahannya versi siapa gitu? Terjemahannya beda-beda, tinggal siapa yang memahami kan itu. Terjemahan versi Syiah ada, terjemahan versinya orang Sufi ada, tinggal versinya siapa Anda itu membaca kan itu. Sehingga terkadang satu ayat saja itu terjemahannya bisa macam-macam karena cara memahaminya beda-beda kan itu. Nah itu terlalu mentah kalau seandainya orang itu enggak kuat di bahasa Arab, setelah itu masuk di kaidah atau menerjemahkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an itu enggak bisa karena terlalu mentah sekali. Cuma saya katakan di sini enggak semua ayat itu seperti itu. Ada ayat-ayat yang itu ayat yang mudah semua orang paham atau orang awam paham, enggak perlu ditafsirkan. Contohnya misalkan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa, cukup. Orang awam paham apa maksudnya ayat itu. Jadi ada ayat di mana itu ayat standar orang awam, orang awam semuanya paham. Ada ayat yang itu hanya penuntut ilmu yang bisa memahami. Ada ayat yang bisa memahami hanya para mujtahid. Apalagi dalam masalah ijtihad untuk menetapkan sebuah hukum itu enggak sembarangan. Tidak sembarangan. Bukan berarti memahami Al-Quran harus para mujtahid saja, sedangkan kita orang awam enggak bolehnya. Ada beberapa ayat yang itu difahami bisa orang awam bisa. Tetapi kalau berkaitan dengan istinbat itu apa sih? Istinbat itu mengeluarkan sebuah hukum dari sebuah dalil, itu namanya istinbat. Hukumnya haram, hukumnya halal, hukumnya mubah. Mendapatkan sebuah hukum, dalilnya apa? Nah, itu namanya istinbat. Kalau seperti ini tidak semua orang boleh bicara. Tidak semua orang boleh bicara. Kenapa? Karena itu semuanya kaidah. Itu semuanya nanti metodologi istinbat itu, dan itu enggak mudah. Sehingga intinya terkadang Rasulullah itu dengan adanya Rasulullah. Jadi metode menafsirkan Al-Quran itu yang pertama itu metodenya Imam Ghafir. Ayat Al-Quran harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jadi harus kita kumpulkan ayat ini dengan ayat ini itu maksudnya apa? Dikumpulkan, karena terkadang itu ada ayat yang kayak kontradiksi secara dohir, sehingga kita kumpulkan. Yang kedua, kalau tidak ada ayat yang lain, ayat itu dan tidak ada ayat yang lain, maka kita bawa kepada hadis. Apa hadisnya Rasulullah yang bicara masalah itu? Kalau tidak ada hadis, bagaimana? Kita kembali kepada ucapan ulama salaf, murid-muridnya Rasulullah, yaitu ucapan para sahabat, tabi'in dan yang lain. Kalau mereka tidak ada, maka kembali kepada kaidah bahasa Arab. Ya nanti setelah tabi'in lah, ya ulama sahabat, setelah itu kembali kepada kaidah bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab tidak ada, maka kita wallahu a'lam. Kenapa? Karena ada satu ayat. Ada satu ayat yang itu ayatnya lain gak ada, dalam hadis gak ada, ucapan sahabat gak ada. Sampai para sahabat, Umar bin Khattab pun sambil mengatakan itu. Demi Allah, saya mendapatkan satu ayat dalam Al-Quran sebuah lafaz saya gak tahu artinya apa. Sampai ketika beliau berusaha untuk menafsirkan sendiri dengan pendapat istilah beliau, setelah itu beliau mengatakan kepada diri, wahai Umar, kamu jangan terlalu memaksakan diri untuk bicara masalah seperti ini, kamu gak tahu hukumnya, yaitu maksudnya apa. Akhirnya apa? Setelah itu dia diam. Jadi ada satu ayat pun yang Al-Quran gak bicara, hadis gak bicara, demikian juga ucapan sahabat pun gak ada. Sehingga kebanyakan ulama diam. Maka kembali ke bahasa. Bahasanya apa sih? Wa ina bawa abba. Jadi ada satu ayat itu. Wa abba. Abba ini apa ya? Kalau mereka mengatakan kalau abba di bahasa kita itu ya, yaitu rumput-rumput yang menjalar. Tapi apakah itu yang dimaksud sama Allah? Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Sahabat saja sambil mata sebab kenapa? Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya itu. Yang ada cuma ucapan bahasa. Apakah itu bisa dipakai? Terkadang bisa dipakai. Jadi maksudnya itu, hati-hatilah orang itu bicara masalah Al-Quran itu hati-hati, apalagi dengan terjemahan. Contohnya misalkan ya, saya bilang biar masalah itu kita terfahami, hati-hati. Ketika Allah berbicara tentang orang kafir ketika dia itu di neraka jahanam, Allah telah berfirman, kullama aradu ayyakhruju minha uidu fiha. Setiap orang yang ingin keluar di neraka, dia tidak akan keluar, yaitu tidak bisa keluar, akan dikembalikan lagi ke neraka. Orang-orang khawarij, mereka memahami dari ayat-ayat ini, banyak nanti ayatnya itu, bahwa orang yang sudah masuk neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada namanya orang masuk neraka jahanam keluar, itu enggak ada. Istilahnya kalau sudah masuk enggak bisa keluar. Istilahnya seperti itu. Berarti konsekuensinya apa? Berarti pelaku dosa dan maksiat kekal neraka jahanam, kafir kekal. Karena dalam Al-Qur'an tidak ada namanya orang masuk neraka bisa keluar. Kita katakan benar, di Al-Quran tidak ada seperti itu, tidak ada. Tidak ada ayat dalam Al-Quran namanya orang masuk neraka, setelah itu dia keluar, itu tidak ada sama sekali. Cuma kita mendapatkan dalam hadis Rasulullah mutawatir. Harusnya banyak sekali yang menyebutkan bahwa orang mukmin pelaku dosa dan maksiat masuk neraka, setelah itu nanti mereka akan dikeluarkan. Cuma di Al-Quran tidak ada. Di Al-Quran tidak ada. Bahkan terkadang ada ayat Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, yang ada cuma penasihat sahabat. Ini bisa diambil enggak penasaran sahabat? Contohnya misalkan ya, ayat kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardo. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Kursi itu apa? Al-Quran enggak ada bicara masalah kursi, kecuali cuma satu ayat tok, enggak ada ayat yang lain. Sehingga tidak ada penasaran dalam Al-Quran yang lain, enggak ada. Rasulullah dalam hadis enggak ada sama sekali, hatta yang dhaif pun enggak ada. Bicara masalah kursi itu apa? Yang ada ucapan Abdullah bin Abbas. Sahih dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kursi injakan kedua kakinya Allah Ta'ala. Sekarang pertanyaan, ini diambil tidak ucapan Abdullah bin Abbas ini? Terjadi khilaf panjang di antara ulama. Begitu pahami ya. Masih kalau kita baca lebih dalam itu, nanti kita ini masalah ini pun rupanya khilaf juga masalah ini kan itu. Jadi dulu kita memahami awal-awal kita belajar kursi itu injakan kedua kaki. Akan-akan itu pendapat ahli sunnah tidak ada khilaf. Tidak. Kenapa? Karena ayatnya tidak ada. Ayatnya enggak ada, hadis yang saya enggak ada. Cuma itu penasaran sahabat. Abdullah bin Abbas mengatakan kursi itu injakan kedua kaki Allah Ta'ala. Jadi kayak orang raja. Raja itu dia punya singgasana, tempat bersemayam, dan dia punya tempat injakan kaki. Nah, tempat injakan kaki itu namanya kursi. Sedangkan tempat duduknya, bersemayamnya itu namanya arsy. Apakah bisa diambil bahwasanya kursi itu tempat injakan kaki Allah Ta'ala? Maka banyak ulama-ulama kita yang mengatakan diambil. Kenapa diambil? Kan ini kan bicara masalah gaib, apalagi bicara masalah sahabat. Karena sahabat kalau bicara masalah yang gaib, berarti itu pasti ngambilnya dari Rasulullah SAW. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang lain, pendapat ulama yang lain, ulama Ahlussunnah juga dalam masalah ini. Pendapat yang lain mengatakan enggak bisa kita ambil. Kenapa tidak bisa kita ambil? Karena Abdullah bin Abbas sering menukilkan dari pendapat Isra'iliyat. Sahabat-sahabat yang sering menukilkan dari Isra'iliyat, kalau bicara masalah yang baik, tidak bisa kita terima. Karena saya takut, ditakutkan sahabat itu bicara masalah yang baik, bukan dari sabdanya Rasulullah, tapi mungkin dari Isra'iliyat. Sehingga ada ulama yang mengatakan, enggak, itu bukan kedua injakan kedua kaki Allah Ta'ala. Terus kursi apa? Kursi ya kursi. Apakah kursi itu injakan kedua kaki Allah Ta'ala? Yang penting kita pahami ada lafaz namanya kursi Allah. Apa itu Allah Ta'ala? Jadi ada yang seperti itu juga. Walaupun memang yang masyhur di kita, ya, karena Syarifani juga menyesuaikan di wetab belum dinapas. Demikian juga banyak ulama yang mengatakan bahwa kursi itu adalah injakan kedua kaki Allah Ta'ala. Cuma saya katakan di sini ayat yang tidak ada yang bicara masalah itu, penafsiran kursi masalahnya itu, demikian juga hadis tidak ada yang ada. Cuma ucapan satu sahabat pun itu menjadi khilaf, karena dia itu banyak, Abdullah bin Abbas itu banyak menukilkan dari Israiliyat. Akhirnya di situ yang membuat para ulama hanya berhenti, yaitu akhirnya tidak menerima penafsiran Abdullah bin Abbas dalam bab ini. Jadi maksudnya itulah Al-Quran itu. Al-Quran seperti itu. Sehingga terkadang yang terbaik itu tidak bisa kita pahami dengan logika. Banyak masalah-masalah di Al-Quran tidak bisa kita pahami dengan logika atau dengan bahasa, tetapi harus kembali kepada Rasulullah SAW. Dan itu pentingnya memahami Al-Quran. Kalau kita itu pahami sendiri, rusak agama kita itu. Hancurnya orang atau sesatnya seseorang bukan karena dia itu enggak punya dalil Al-Quran. Sesatnya itu karena dia itu punya dalil Al-Quran, tapi dia pahami dengan pemahaman dia sendiri. Itu yang paling bahaya. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna nasan yujadirunakum bisyubhatil Quran. Nanti akan ada orang-orang yang datang kepada kalian dengan membawa kerancuan-kerancuan ayat Al-Quran. Terus bagaimana cara membantah mereka? Fakhuduhum bisunan, bantahlah mereka dengan sunnahnya Rasulullah, hadis Rasulullah. Fa inna ashabas sunan, kata Umar, karena orang yang mengetahui sunnah, yang mengetahui hadis, a'lamu bi kitabillah, mereka adalah orang yang paling faham terhadap isi Al-Qur'an. Biasanya nanti orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mendoktrin, itu nanti kembalinya ke kaidah umum. Kaidah umum, kaidah Al-Qur'an, kaidah umum, kaidah ini. Tapi rincian-rincian ulama jarang dipakai. Jarang dipakai sehingga apa? Ya memang benar, kalau kita pahami satu ayat telak, ya seperti itu. Kalau kita pahami ayat telak, ya seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada kaidahnya ulama-ulama salaf kita, ya seperti itu pemahamannya. Kita punya pemahaman enggak seperti itu. Sehingga ayat ini berarti harus kita bawa kepada pemahaman seperti ini. Ayat ini harus kita bawa kepada pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena kita punya rincian-rincian pada ulama-ulama kita. Dan itu harus kita dalami. Tetapi kalau kita cuma mengandalkan ayat Al-Quran, banyak yang menyimpang. Ada cerita, ada seorang khawarij yang dia yaitu kumpul dengan orang-orang khawarij sampai akhirnya mereka itu mau mengkudeta negara waktu itu. Jadi ketika dia itu rencana mereka ketika musim haji, mereka mau haji, di musim haji mereka akan membantai kaum muslimin karena dicap orang-orang muslim itu sebagai orang murtad. Kenapa orang murtad? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah, karena mereka memahami wamalam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi yang lainnya lain itu biasanya orang-orang khawatir kan hujahnya dari dulu sampai sekarang ya seperti itu, bicaranya masalah hukum, hukum dan hukum, yaitu masalah itu. Demikian juga la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Ta'ala, dan yang lainnya lain. Wamalam yakum masalah tauhid itu, demikian juga siapa yang beriman kepada tauhid, tauhid juga, dan yang lainnya lain. Akhirnya orang-orang kuat ini, waktu itu dia ingin menggoda negara. Musim haji berangkat ke Mekah. Setelah itu rencananya ketika orang-orang haji dibantai sama mereka, mereka sudah siap-siap. Akhirnya mereka itu sebelum ke Mekah melewati Madinah. Melewati Madinah. Di Madinah akhirnya mereka itu masuk di Masjid Nabawi. Ketika mereka masuk, mendapatkan seorang syekh tua yang ngajar, yaitu kajian lah, kayak di Masjid Nabawi sana banyak kajian-kajian itu. Akhirnya mereka tanya-tanya, ini siapa syekh tua ini kok berani nyampaikan ilmu seperti ini? Akhirnya disampaikan, rupanya dia seorang sahabat. Seorang syekh itu rupanya seorang sahabat, Abu Umamah Al-Banini. Akhirnya kata mereka, kata sebagian orang, jadi orang keluar itu paling anti dengan ngaji sama selain kelompok mereka. Apalagi ngaji sama orang-orang seperti orang-orang yang jadi sahabat. Orang kuat kan tidak ada satu pun sahabat mereka, karena mereka mencela sahabat. Mereka menganggap mereka lebih berilmu daripada sahabat orang kuat ini. Akhirnya mereka itu mewanti-wanti, jangan ikut kajiannya sahabat. Mereka itu orang yang bersilat lidah lah, pandai bersilat lidah orang-orang sahabat ini. Jadi dari dulu kan seperti itu orang kuat ini. Akhirnya diingatkan jamaahnya, jangan ikut kajiannya sahabat, di mana saja. Karena doktrinnya seperti itu. Dari dulu doktrinnya orang kan begitu. Kamu kalau ngaji sama saya saja, jangan kepada yang lain, itu menyimpang gitu. Karena itu doktrin, supaya tidak pindah jamaah kan ini, supaya tidak terbuka wawasannya. Akhirnya ada seorang pemuda, dia penasaran itu, kenapa saya tidak duduk kan itu? Saya punya kesempatan di Masjid Nabawi, mumpung saya di sini kan itu, saya ingin mendengar, mungkin ini bisa memberikan semangat saya untuk berjihad. Akhirnya duduklah sahabat ini, seorang kuatnya duduk di kajiannya sahabat. Rupanya sahabat Rasulullah ini sedang menyampaikan sebuah riwayat tentang, ada sebuah riwayat namanya yaitu kisah orang-orang yang masuk neraka jahanam. Setelah itu nanti mereka dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan surga. Jahanam ini yaitu hadis Bukhari, nanti akan kalau dibaca di Bukhari ada hadis itu. Jadi ada hadis sahih seperti itu. Kaget ini orang kuat ini, langsung gak terima, karena memang orang kuat itu biasanya nganggap dirinya paling hebat. Langsunglah dibantah itu sahabat itu, Pak, apa ini maksudnya orang sudah masuk neraka jadi bisa keluar? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Orang-orang yang sudah masuk neraka jahanam, mereka mau keluar, dikembalikan lagi. Gak bisa orang masuk neraka jadi bisa keluar itu gak bisa. Nah, dengan tenangnya ini seorang syekh ini dengan tenang. Nah, biasalah kita menghadapi orang-orang yang jiwa muda itu asal. Seorang syekh harus tenang dia. Akhirnya dia tenang. Duduk dulu. Silakan duduk, kita diskusi. Akhirnya dia duduk. Akhirnya dia diketi orang anak muda itu diri. Nah, saya ingin bertanya, kamu tahu enggak tentang Maqam Mahmudiyah? Ya, saya tahu karena Allah telah berfirman, liya ba'atka karabuka maqama mahmudin. Setelah itu ditanya, maqama mahmudin itu apa? Bingung dia. Apa maqama mahmudin? Ya, kita baca selama ini maqama mahmudin itu. Tapi guru-guru kita tidak pernah menjelaskan kemana maqama mahmudin itu. Akhirnya dijelaskan, maqama mahmudin itu syafaat. Orang Khawarij tidak mengakui adanya syafaat di hari kiamat. Syafaat hari kiamat tidak ada. Sehingga orang masuk neraka jahanam tidak bisa ada orang memberikan syafaat. Hatta orang muslim tidak bisa. Ya, tidak ada syafaat. Karena Allah dalam Al-Quran sering meniadakan syafaat. Tidak ada syafaat di hari kiamat. Tidak ada orang Khawarij itu. Akan dijelaskan syafaat. Kamu tahu tidak itu syafaat? Orang masuk neraka jahanam mereka bisa mendapatkan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Akhirnya jelaskan hadis masalah syafaat banyak sekali sama gurunya ini, sama orang tua ini. Hanya dia masya Allah. Ini masalah seperti ini terluputkan di kita gitu. Yang pernah kita kaji, yang kita kaji tentang kufurnya penguasa terjadi dulu itu. Kita tidak bicara masalah ini kan gitu. Masya Allah itu sampai terbuka setelah itu. Sampai dia mengatakan ini, anak muda ini mengatakan, jika seandainya bukan ulama ini, yaitu sahabat ini, saya akan menjadi gembongnya Khawarij. Dan saya akan memimpin peperangan untuk membantai kaum muslimin. Tapi alhamdulillah saya sadar. Rupanya apa? Rupanya pemahaman saya selama ini salah. Kenapa? Karena tidak belajar gitu. Sayangnya itu enggak duduk. Belajar itu tidak gitu. Belajarnya kaidah-kaidah umum. Belum tentu gurunya itu menyampaikan semua masalah. Terkadang gurunya itu menyembunyikan beberapa masalah karena takut kalau dia itu sampaikan nanti orangnya itu mungkin terbuka wawasannya sampai akhirnya tidak ikut gurunya. Akhirnya kan punya banyak motif gitu. Sehingga apa? Sehingga ya terkadang itu harus banyak belajar. Banyak masalah-masalah keidah-keidah umum yang nanti kalau kita praktekin satu persatu belum tentu benar. Pemahaman kita itu belum tentu benar. Bahkan terkadang masalah yang selama ini kita anggap ijma, tidak ada khilaf, kalau kita praktekin lagi, rupanya ulama salaf itu berbeda pendapat. Jadi itu biasa, seperti itu biasa. Sehingga apa? Ilmu itu akan berkembang. Ilmu itu akan berkembang. Itu para sahabat saja, ketika sahabat, mereka tidak menganggap mereka sudah hebat dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka kembali ke Rasulullah. Tanya ya Rasulullah, bagaimana memahami ayat ini? Kok kita memahami ayat ini kalau kita pahami, yuk kita semuanya binasa ya Rasulullah. Rasulullah jelaskan, yang dimaksud dengan ayat ini itu bukan apa yang kalian pahami. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini itu adalah kedzaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Nah di sini berarti Allah Taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya kezaliman, kesyirikan. Selama dia tidak syirik, maka dia itu akan aman. Aman itu maksudnya apa? Tempat tinggal dia adalah di surga. Pertanyaan terus bagaimana dengan kezaliman yang lain? Kalau kita zalim kepada manusia, kita zalim kepada diri sendiri, ya dia tidak akan aman. Kenapa? Karena dia diancam dengan neraka jahanam. Berarti kan dia tidak aman. Dia akan diancam. Walaupun belum tentu kalau sudah masuk neraka jahanam, dia itu kekal. Selama dia punya keimanan, pasti dia akan keluar dari neraka jahanam. Dari mana kita dapat masalah ini? Dari hadis Rasulullah. Dari Al-Quran tidak ada. Dari Al-Quran tidak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau ada orang yang bisa keluar dari neraka jahanam. Tidak ada. Semua yang masuk neraka jahanam, semuanya akan dikembalikan. Kalau dia keluar, akan dikembalikan ke neraka jahanam. Cuma itu bicaranya tentang orang-orang kafir. Sehingga Abdullah bin Abbas sering beliau mengatakan tentang orang Khawarij, mereka orang-orang Khawarij itu ngambil ayat-ayat yang Allah turunkan untuk orang kafir, kemudian diterapkan untuk orang mukmin yang berbuat dosa dan maksiat. Diterapkan ayat-ayat untuk orang kafir, terapkan bagi orang yang beriman. Orang yang beriman yang dia punya kemaksiatan, punya dosa dan maksiat. Akhirnya rusaknya mereka itu di situ. Coba kita lihat di orang-orang itu, masya Allah kalau kita itu melihat mereka itu. Mereka itu ahli ibadah. Bahkan mereka itu Rasulullah memberikan rekomendasi tentang ibadahnya mereka. Sahabat Rasulullah mengatakan, kalau kalian kepada para sahabat, tahtiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalau kalian membandingkan sholatnya kalian dengan sholatnya mereka, enggak ada apa-apa kalian itu wahai sahabat. Kalau kalian membandingkan puasa kalian, baca Quran kalian dengan puasa dan Qurannya Khawarij, enggak ada apa-apanya kalian itu. Mereka itu ahli ibadah. Cuma pertanyaan, kenapa kok mereka dijuluki dengan kilab benar, anjingnya neraka? Itu masalahnya di mana itu? Dosa besar apa kesalahan fatal mereka yang menyebabkan mereka itu seperti itu? Karena mereka mengkafirkan orang mukmin. Dosa mengkafirkan orang mukmin itu gak main-main. Dosa paling parah mengkafirkan orang yang beriman. Maka mengeluarkan orang yang beriman dari keimanan mereka itu dosa paling besar. Jadi itu hukumannya berat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Maka itu mengkafirkan orang mukmin, mengeluarkan sunnah orang-orang yang ahli sunnah itu enggak main-main ya. Makanya kata Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nasi ahli sunnah syidid, mengeluarkan manusia dari ahli sunnah itu enggak main-main, perkara yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Jadi maksudnya kita menjuluki orang, kita menuduh orang dengan sebuah tuduhan gitu, tuduhan kufur, tuduhan sesat, tuduhan bid'ah, tuduhan menyimpang, ini tuduhan enggak main-main, itu dosa paling besar kalau kita enggak bicara dengan ilmu. Wong ulama saja ketika bicara masalah hadis, bicara masalah hadis ya, misalkan sifat baik. Dhaif itu kan bicara tentang masalah periwayatan hadis saja. Saya kan tidak menjuluki orangnya. Misalkan ulama ketika mengatakan ini rawi yang dhaif. Masih dhaif tidak Pak? Hafalannya lemah sehingga dalam masalah hadis tidak diterima. Tapi saya tidak bicara masalah orangnya. Orangnya menyimpang atau tidaknya, wallahu a'lam. Saya tidak bicara masalah menyimpang dan tidaknya. Ulama-ulama al-hadis, mereka hanya bicara orang itu layak menyampaikan hadis atau tidak. Bukan menghukumi orangnya, bukan menghukumi orangnya, orangnya itu sesat atau tidak, bukan. Itu saja kata para ulama, mereka itu di jurangnya neraka. Itu kata Imam Ibnu Jakik Al-Id ketika beliau bicarakan masalah ilmu hadis, beliau mengatakan a'rabul muslimin, harga diri seorang muslim. Kita itu punya harga diri. Harga diri itu kita punya, wibawa itu kita punya harga diri. A'rab namanya ir, kehormatan. Itu kan hak kita. Hak kita itu ada tiga yang tidak boleh dirampas sama orang lain. Harta, kemudian nyawa, kemudian kehormatan. A'radul muslimin, kehormatan orang lain itu, harga diri seseorang itu, hufratun min hufratun niran, kata beliau, kata Imam Mudaki, itu termasuk jurang dari jurang-jurang neraka. Yakumu ala safiri hatta ifatan, yang berdiri di atas jurang itu dua golongan. Yang pertama, hakim di pengadilan, karena dia akan menetapkan ini salah benar, salah benar kan hakim pengadilan itu. Yang kedua, ulama ahlul hadis. Coba ya, ulama ahlul hadis saja itu, mereka bicara tentang masalah hadis saja. Tidak menghukumi orang kafir, sesat, menyimpang ahlul bidahnya. Cuma ini tidak layak diambil ilmunya dalam hadis. Itu saja, mereka itu berdiri di jurang neraka jahanam. Kalau mereka bicara karena hawa nafsu, mereka masuk neraka jahanam. Tapi kalau mereka bicara karena ilmu, ilmu mereka untuk membela agama Allah Ta'ala, mereka bisa selamat dari api neraka jahanam, itu gak meme. Apalagi menjuluki, oh kafir dia ini. Iwa itu dosa yang luar biasa mengerikan, dan itu kesalahan fatalnya orang khawarij. Akidah yang lain orang khawarij itu gak ada masalah. Khawarij dalam masalah yang lain, akidah yang lain, mereka ahlu sunnah wal jamaah. Dalam masalah yang lain, cuma dalam masalah menghukumi pelaku dosa dan maksiat, sampai akhirnya nanti melazimkan kepada penguasa, penguasanya berbuat dosa dan maksiat, berarti apa itu? Kafir mereka. Demikian juga masyarakat yang berbuat dosa dan kafir semua gitu. Yaitu kesalahan fatalnya mereka. Jadi kata Allah mengatakan menghukumi dengan kafir sama dengan menghukumi dengan bid'ah, menyimpang, sesat, itu semuanya sama. Kenapa? Karena hukum asal seorang muslim itu baik akidahnya. Tidak boleh kita bawa kepada penyimpangan, sesat, kecuali dengan bukti yang nyata. Kalau masalah-masalahnya itu adalah masalah prasangka, praduga, apalagi hasad, ini tinggi, itu dosanya gak memek. Jadi itu fatal, bahaya nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kita masuk di bab selanjutnya, bab ringkas, karena sudah kita pernah bahas panjang lebar masalah ini, yaitu bab yang ke-24, bab alamatul munafik, ciri-ciri kemunafikan. Dan kemunafikan itu munafik juga ada dua, ada munafik yang besar, ada munafik yang kecil, ada zalim juga, ada yang zalim yang besar, zalim kepada Allah Ta'ala syirik, ada zalim selain kesyirikan, itu zalim, zalim tapi tidak dinamakan dengan zalim yang besar. Kemunafikan juga seperti itu, ada munafik yang besar, ada munafik yang kecil. Munafik yang besar kalau sudah sampai masuk di hati, yaitu kufur hatinya, cuma dia menamakan Islam, itu munafik yang besar. Itu yang dimaksudkan oleh ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an innal munafiqina fid dharil asfali minan nar, itu munafik yang besar. Tidak ada kalimat munafik dalam Al-Qur'an kecuali hanya munafik yang besar. Munafik yang kecil enggak disebutkan. Artinya di mana? Artinya dalam hadis Rasulullah. Rasulullah menyebutkan ini orang munafik itu seperti ini. Cuma ini munafik yang kecil atau sering dinamakan dengan nifaq amali. Nifaq secara perbuatan. Hadis yang ke-33, Imam Bukhari berkata, haddatsana Sulaiman Abu Rabi telah mengabarkan kepada kami Sulaiman Abu Rabi berkata, haddatsana Ismail bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, haddatsana Nafi' bin Malik telah mengabarkan kepada kami Iman Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik khalas. Ciri-ciri kemunafikan atau tanda seorang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia menepikan amanah dia berkhianat. Hadis yang selanjutnya 34, hadatsana Qubaysah bin Uqbah telah mengabarkan kepada kami Qubaysah bin Uqbah berkata, hadatsana Sufyan telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ahmash, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara, siapa yang mengumpulkan empat-empatnya semuanya, maka dia orang munafik yang murni. Wa man kana fihi khoslatun min hunna, siapa yang memiliki satu atau dua, yaitu tidak semuanya, kana fihi khoslatun min an-nifaq, dia memiliki cabang-cabang dari kemunafikan sampai dia meninggalkan. Yang pertama, idza tumina khana, kalau diberikan amanah berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia itu memiliki kesepakatan, yaitu dia sudah sepakat dengan orang, dia akan merobek kesepakatan dia. Wa idza khosama fajara, kalau dia itu jengkel sama orang, dia itu akan menzalimi orang itu, yaitu kalau benci membabi buta lah. Tabahu Syu'bah anil Amas, ini juga riwayat dikeluarkan juga dari Imam Syu'bah dari Amas. Kalau kita perhatikan di sini ada dua hadis menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, tapi ini ciri orang munafik secara zahir, yaitu namanya nifaq amali. Ini tidak sampai mengkafirkan. Yang mengkafirkan membuat orang itu kelar neraka jahanam jika kemunafikannya itu sampai ke hati, yaitu hatinya kufur, cuma dia menampakkan keislaman. Ada orang muslim tapi zahirnya dia seperti tingkah lakunya orang munafik. Tingkah lakunya orang munafik, maka dia tidak dijuluki sebagai orang munafik, tapi ini dosa dan maksiat dan dia memiliki sifat-sifat munafik. Kalau kita kumpulkan dua riwayat tadi, berarti ada lima. Kalau kita kumpulkan riwayat tadi itu berarti ada lima ciri. Yang pertama, jika ngomong dusta, itu ciri orang munafik. Karena orang munafik kan seperti itu, dia kan menyembunyikan kufur. Sehingga kalau ngomong semuanya pendusta semua itu. Apa yang mereka sampaikan semuanya dusta. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, jika mereka bicara wahai Muhammad, orang munafik, luar biasa, kayak pejuang sejati mereka itu. Tapi mereka itu tong kosong lah, mereka itu berbunyi nyaring, mereka itu ngomong kosong semua mereka itu. Pendusta mereka itu. Jadi kalau mereka ngomong, mereka berbuat. Yang kedua, kalau mereka sudah berjanji sama orang, mereka tidak menepati janjinya. Itu juga orang munafik. Orang munafik seperti itu mereka. Wa idza tumina khana, yang ketiga, kalau diberikan amanah, dia itu berkhianat. Yang keempat, wa idza ahada ghadara, kalau dia itu sepakat. Al-Muslimun ala syuruti, Muslim itu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Kita sepakat sama orang Muslim yang lain atau sepakat sama orang kafir, kita sudah sepakat berjanji misalnya untuk berdamai dengan orang kafir, maka tidak boleh kita merobek perjanjian. Maka orang Muslim itu menjaga perjanjian kita dengan manusia yang lain atau siapa saja lah, orang Muslim atau kafir. Yang penting kita sudah berjanji, kita sudah bersepakat, maka orang Muslim itu akan menjaga kesepakatan, tidak mungkin mereka itu merobek. Yang kelima, ciri munafik yang kelima, wa idza khosama fajara, kalau dia sudah membenci orang, dia akan mendzalimi. Jadi ciri orang munafik itu ini, kalau dia mencintai, berlebihan dalam mencintai, kalau dia membenci, berlebihan dalam membenci, itu bahaya. Itu sifat orang-orang munafik seperti itu. Makanya gini, kita itu kalau membenci sama orang itu biasa saja, enggak usah terlalu berlebihan lah. Kita itu kalau mencintai sama seseorang, enggak usah berlebihan juga. Manusia itu kan berubah. Terkadang orang yang sekarang kita cintai, mereka nanti akan berubah. Jangan sampai ketika orang itu kita cintai, kita puji senang setinggi langit lah orang itu. Tapi ketika berbeda dengan kita, kita injak-injak kayaknya tong sampah lah itu. Kita buang dan kita hancurkan orang itu. Orang seperti ini karakternya orang munafik. Karakternya orang munafik itu seperti itu. Nah itu, kita itu kalau mencintai seseorang, gak usah berlebihan. Karena nanti kita mungkin akan menjadi musuh gitu. Demikian juga kalau kita membenci sama seseorang, biasa saja. Mungkin dia nanti akan menjadi teman kita gitu. Ya kan? Jangan sampai orang itu mudah sekali berubah. Kayak orang Yahudi kan kayak gitu. Orang Yahudi itu ketika mereka Abdullah bin Salam masuk Islam, karena banyak pertanyaan yang dilontarkan, kata Abdullah bin Salam kan ulamanya, ulama Yahudi. Banyak pertanyaan, kata dia mengatakan tidak bisa menjawab pertanyaan kecuali Nabi. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bisa menjawab semua. Setelah itu dia beriman. Maka kata Abdul bin Salam, kata ya Rasulullah, orang Yahudi itu umat yang hatinya itu kotor, mereka itu orang pendusta, mereka itu ngomongnya itu mereka itu seperti itu ya Rasulullah. Saya takut ya Rasulullah, kalau mereka tahu saya masuk Islam, mereka nanti akan mencaci maki saya. Akhirnya, yaudah, kamu sekarang masuk aja. Tiba-tiba orang Yahudi. Rasulullah tanya orang Yahudi, bagaimana pendapat kamu tentang Abdul bin Salam? Oh, Abdul bin Salam manusia terbaik kita, anak manusia terbaik kita, orang yang paling hebat Abdul bin Salam tadi. Rasulullah bertanya, bagaimana kalau dia masuk Islam? Oh, na'udzubillah, gak mungkin Abdul bin Salam masuk Islam. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Tiba-tiba Abdul bin Salam keluar. Kemudian dia keluar batang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, anak paling benci itu, orang yang paling hina, orang yang paling kotor, putranya bapak yang paling jelek, langsung berubah 100% gitu. Dan itu apa? Ini sifatnya orang Yahudi, sifatnya orang munafik seperti itu. Makanya jangan kita itu menjadi orang kalau kita lagi gantungin ustaz, dipuji mati-matian itu ustaznya itu. Nanti apa? Akan berbeda pendapat dengan ustaz itu, mungkin akan terjadi masalah gitu. Setelah terjadi masalah, langsung dicaci mati ustaz itu berlebihan. Kalau mencintai berlebihan, kalau membenci berlebihan, itu sifat karakternya orang munafik. Makanya itu apa? Kita itu kalau mencintai seseorang, gak usah berlebihan, biasa saja. Karena dia nanti akan menjadi musuh kita gitu. Demikian juga kalau kita membenci seseorang, biasa saja, gak usah berlebihan lah. Kenapa? Mungkin dia nanti akan menjadi teman kita gitu. Karena kehidupan dunia itu kan berubah. Jangan sampai gara-gara kita itu berlebihan dalam membenci seseorang, ketika dia itu menjadi teman kita, kita bersungkan muamal sama dia kan, kita sudah mendolimi dia kan gitu. Jangan sampai gara-gara kita itu mencintai seseorang karena berlebihan, ketika dia sudah berbeda dengan kita, akhirnya kita itu kan ya, sungkan juga itu. Dan itu banyak. Termasuk teman-teman kita yang sudah ngaji pun terkadang karakter seperti itu banyak terjadi. Banyak yang ketika dia menggandring ustaz, bos itu kayak nabi, gak punya salah sama sekali. Ketika terjadi kesalahan sedikit, ustaznya itu hancur-hancur, ditazib, diinjak-injak, dihancurkan, dan yang lainnya itu. Dan itu sikap yang gak benar seperti ini. Sikap seperti ini gak benar. Kita harus pertengahan. Kita itu benci terhadap dosa, jangan benci terhadap orangnya. Sehingga sama orangnya itu biasa saja. Kalau kita itu benci terhadap kesalahan dia, kesalahannya saja yang kita itu benci. Orangnya biasa saja itu, muamalah biasa saja itu. Jangan sampai kalau kita itu benci sama orang, harus kita itu berbuat fujur. Fujur itu apa? Kita kalau benci sama seseorang, maka itu disebutkan nanti di kaidah sedikit ya. Kaidah masalah tahbir. Para ulama menyebutkan masalah tahbir. Kalau kita mentahbir atau bidah itu, kata para ulama, mencukupkan dengan bidahnya saja. Tidak boleh bicarakan masalah pribadinya orang itu. Maka kata beliau, termasuk bentuk fujur. Fujur itu melampaui batas. Kedzaliman melampaui batas. Orang mensifati al-bidah dengan zina. Oh, dasar pelacur misalkan itu. Oh, dasar kera dan babi misalkan itu. Mereka bukan kera dan babi, itu pribadi orang, sudah menyangkut masalah pribadi itu. Itu bahaya itu. Silakan kalau kita itu beda sesuatu, bantah bid'ahnya orang itu. Bid'ahnya saja kita bantah. Sedangkan orangnya, jangan sampai bicara masalah fisik orangnya. Dan itu bahaya. Dan itu ada orang seperti itu, ada. Ada orang ketika mentahdir seorang ustaz, ustaznya gemuk, gede, perutnya besar. Dijuluki, oh dasar pak di, pak perut gede, dan lainnya. Sampai saya pernah ngobrol dengan ustaz, waktu itu ketemu dengan ustaz Firanda itu. Terus cerita itu, saya mengisi kajian. Ada orang yang baru lah masa itu di kajian itu, tiba-tiba datang ke saya setelah kajian itu. Ustaz, rupanya antum itu besar gemuk gitu. Lah kenapa itu? Saya sering mendengar orang-orang ustaz yang lain, ustaz sebelah lah itu, yang menjuluki antum itu dengan mecoa. Coba ya kan, sudah julukan seperti itu. Juluki orang lain itu dengan mecoa, cicak, babi, kera, dengan ujungnya seperti itu. Sama-sama kerasional ini, bukan orang awam kan itu. Saya kira antum itu kayak kecoa kecil gitu loh, masa itu akhirnya kecil gitu loh, orangnya kurus, mungkin kurus, rupanya itu gemuk sekali itu. Karena usaha-usaha setelah itu kalau juluki antum itu dengan julukan kecoa gitu, bayangkan itu. Dan itu ada terjadi nyata gitu, masa itu bukan sesuatu yang gak ada itu nyata. Julukannya sudah sampai tingkatan kedoliman, itu namanya fujur. Wa idha khosoma, kalau dia itu bermusuhan dengan orang, fajar, dia itu berbuat fujur, dan itu sifatnya orang-orang munafik. Ya sampai sini pembahasan kita, waktu dawana, dan alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wa sallam. Thank you.